Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفرني فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Baik, kita lanjutkan halaman ke-88 dari terjemahan Ad-Da'wah Dawa'. Metodenya kita baca dulu beberapa paragraf, kemudian setelah itu akan kita bacakan harf dan juga terjemahannya, kemudian kita ta'liq atau syarah insyaallah ta'ala. Mas Arya untuk membaca dua paragraf pertama, tafadhal, di judulnya. Perbedaan antara berbaik sangka dan pemberdaya. Berdasarkan pemaparan yang lalu, telah jelas perbedaan antara baik sangka dengan terpercaya. Apabila yang pertama terbukti bisa memotivasi, menganjurkan, dan menggiring seseorang untuk berbuat amal kebaikan atau amal saleh, maka inilah baik sangka yang benar. Sebaliknya, apabila hal tersebut menyeru seseorang untuk bersikap berani menjerumuskan diri ke dalam kemaksiatan, maka berarti itu adalah tipu daya. Baik sangka adalah harapan. Siapa yang harapannya memberikan petunjuk untuk taat dan mencegahnya dari berbuat maksiat, maka inilah harapan yang benar. Sebaliknya, siapa saja yang keberaniannya bermaksiat merupakan harapan, hingga harapannya adalah sebuah kelalaian dan menjadi keberanian untuk bermaksiat, maka ia adalah orang yang terperdaya. Qala Imam Qayyim al-Jauziyah, al-farqu baina husnil dhanni wal ghurur. Perbedaan antara husnul dzan kepada Allah dan al-ghurur. Jadi ada yang namanya ghurur, ya itu namanya ghurur terperdaya, ya, tertipu. Kalau kita husnul dzan, baik sangka kepada Allah, nah itu terpuji. Tapi yang namanya ghurur itu tertipu. Jadi yang menipu itu diri sendiri gitu. Faqad tabayyana al-farqu baina husnil dhanni wal ghurur. Berdasarkan pemaparan yang lalu telah jelas perbedaan antara baik sangka dengan terperdaya. Dua-duanya tidak sama. Tetapi banyak orang tidak bisa membedakan antara keduanya. Karena kurangnya ilmu, lemahnya ilmu. Dan karena lemahnya ilmu ini sehingga banyak orang yang terjerat di dalam ghurur itu sendiri, yaitu di dalam keterperdayaan. Pakai meja aja, Pak. Enggak repot. Iya. Yeah. Jadi betapa banyaknya orang tenggelam dalam ghurur, terperdaya. Karena tidak bisa membedakan mana yang husnuzan, mana yang ghurur. Mana yang memang dia berharap roja baik pada Allah dengan husnuzan, mana yang dia hanya sekadar tamani, yaitu berangan-angan. Wa anna husna dhanni in hamala 'ala al-'amali wa hatha 'alayhi wa saqa ilayhi fa huwa sahih. Apabila yang pertama maksudnya adalah husnul dhann. Jadi husnul dhann di sini maksudnya husnul dhann kepada Allah, bukan husnul dhann kepada manusia. Husnul dhann kepada Allah. Jika ternyata harapan itu terbukti bisa memotivasi, ya, menganjurkan dan menggiring seseorang untuk berbuat amal kebaikan atau amal soleh, maka inilah namanya husnuzan yang benar. Misalnya kita berbuat dosa, ya kan? Kemudian kita tidak ingin dihukum oleh Allah Ta'ala dengan perbuatan dosa itu, dengan sebab perbuatan dosa itu. Kemudian kita ganti perbuatan itu dengan hasanah, kebaikan, ya, berbuat amal kebaikan dan amal soleh. Nah, kemudian kita husnuzan kepada Allah bahwa Allah akan mengampuni dosa kita. Setelah tadinya kita beramal apa? Buruk, maksiat. Kemudian setelah itu kita ganti dengan hasanat, kebaikan, taubat. Kemudian kita husnuzan kepada Allah, Allah Ta'ala akan menghapus keburukan kita ini. Nah, karena harapan itu memotivasi, menganjurkan, mengiring kita berbuat kebaikan, amal soleh, maka ini baru baik sangka yang benar. Iya. Sebaliknya, wa in da'a ila al-batalati wal inhimaki fil ma'asib huwa ghurur. Sebaliknya, apabila hal tersebut menyeru seseorang untuk bersikap berani menjerumuskan diri ke dalam kemaksiatan, maka berarti itu adalah tipu daya. Misalnya di antara kita berbuat maksiat, kemudian ada harapan juga pengen diampuni, tetapi tetap aja melakukan maksiat, tetapi yakin Allah itu Maha Pengampun, itulah. Yakin Allah itu Maha Pengampun, tapi tetap jalan pakai Islam, tetap jalan maksiatnya. Maksudnya maksiat tertentu ini. Ya. Yeah. Tetap jalan di maksiat. Walaupun di sini aja. Lah. Walaupun mengimani bahwasanya Allah Maha Pengampun, itu imannya maksudnya kepercayaan yang sahih. Tetapi kepercayaan yang sahih jika tidak diimbangi dengan amalan yang tepat, benar, makinnya wurur, tertipu. Ibarat nih misalnya seorang anak durhaka pada orang tuanya, na'udzubillah. Ya, itu ada kitabnya, ada kitabnya situ. Ada enggak? Ada odwa. Oh, yang mawujud? Ya, ada berarti. Ini. Begini aja. Jadi seorang durhaka sama orang tuanya, na'udzubillah. Tapi dia tetap meyakini Allah Ta'ala Maha Pengampun. Tapi dia tetap membangkang sama orang tuanya. Nah, ini kan tertipu ini. Tertipu dengan keyakinan. Ini bukan husnuzan namanya, namanya su'udzan. Kok bisa su'udzan? Karena sama dengan menyangka bahwasanya dia sudah berbuat buruk. Cuma Allah Ta'ala tidak akan membalasnya dengan keburukan juga. Nah, ini su'udzan malah. Ya enggak? Paham enggak itu? Seseorang berbuat syirik. Misalnya, seseorang berbuat syirik kepada Allah Ta'ala. Tapi kemudian dia meyakini juga bahwasanya Allah Maha Pengampun. Sehingga dengan keyakinan itu dia merasa jumawa bahwasanya Allah pasti akan mengampuninya, tapi dia terus aja berbuat syirik itu. Ini berarti bukan husnuzan, ini su'udzan. Kok bisa su'udzan? Ini su'udzan dan ghurur, su'udzan dan terperdaya. Dia enggak ngerasa bahwasanya dirinya su'udzan pada Allah. Su'udzan gimana? Sama dengan menyangka Allah itu tidak adil, zalim. Kenapa? Ini berbuat syirik kepadanya. Tapi kok Allah malah berikan kebaikan padahal dia terus berbuat syirik. Gitu loh. Paham gak? Yaitu beda antara husnuzan dengan su'udzan yang disangka sebagai husnuzan. Nah, karena su'udzan yang disangka sebagai husnuzan ini yang disebut ghurur, tertipu. Gitu loh. Ya kan? Iya. Orang menyangka dirinya husnuzan padahal itu adalah su'udzan. Ini sama dengan apa? Tertipu kan? Itu. Orang menyangka ini adalah emas, padahal ini besi karat, karatan. Tapi dia menyangka ini emas ini. Padahal ini bisa karatan. Keyakinan dia ini emas, baik banget. Padahal hakikatnya bukan emas. Berarti dia tertipu enggak? Tertipu oleh siapa? Diri sendiri, oleh keyakinannya sendiri. Seperti orang mengira, Allah Maha Pengampun ya. Tapi saya maksiat terus. Tapi Allah Maha Pengampun, tenang aja. Nah, lihat. Keyakinan itu bagus banget. Padahal sebenarnya enggak seperti itu, enggak seperti apa yang diyakini bahwasanya Allah Ta'ala akan merahmati dekat benar enak kepada orang yang berbuat syirik padanya, itu adalah keyakinan yang salah. Gitu. Jadi keyakinan yang salah ini adalah ghurur. Ya, tapi dia mengira dia benar. Ya, itu namanya terperdaya. Wa husnul dhanni huwa ar-raja. Baik sangka itu adalah harapan. Ya. Baik sangka itu adalah harapan. Faman kana raja'uhu hadiyan ila tha'ah wa zajiran lahu 'an al-ma'siyah fa huwa raja'un sahih. Siapa yang harapannya memberikan petunjuk untuk taat dan mencegahnya dari berbuat maksiat, maka inilah harapan yang benar. Antum berharap pengen diampuni Allah? Iya. Tapi antum harus apa? Ya harus harapan itu memotivasi antum untuk taat dan mencegah dari perbuatan maksiat. Kalau cuma harapan tok, semua orang berharap semoga Allah maafkan muslimin wal muslimat, amin semuanya. Tapi habis itu maksiat, kesyirikan, bid'ah lancar. Nah, ini berarti harapan apa? Palsu. Ya. Nanti akan ada contoh-contohnya. Antum akan jelas nanti insyaallah. Sebaliknya. Wa man kanat batalatuhu raja'an wa raja'uhu batalatan wa tafriqan fa huwa al-maghrur. Sebaliknya. Siapa yang batalah keberaniannya bermaksiat, itu merupakan harapan hingga harapannya adalah sebuah kelalaian dan menjadi keberanian untuk maksiat, maka ia adalah orang yang terperdaya. Nanti akan ada contohnya, coba dari paragraf 3 sampai wabillahi taufik wa hidayah. Seandainya ada orang mempunyai sebidang tanah, lalu ia berharap pada tanah tersebut akan tumbuh tanaman-tanaman yang memberinya manfaat, namun orang itu mengabaikan dan tidak menanaminya dengan tetap membaguskan persangkaannya bahwa tanah tersebut akan memberinya manfaat meskipun tanpa dibajak, ditanami, diairi, atau dirawat. Maka tentulah orang lain akan memasukkannya dalam daftar orang-orang, dalam daftar golongan orang yang paling bodoh. Contoh lainnya adalah orang yang berbaik sangka dan memiliki harapan yang kuat untuk memiliki keturunan tanpa melakukan jima atau setubuh, atau untuk menjadi orang yang paling alim di zamannya tanpa menuntut ilmu dan semangat yang kuat dalam hal ini, serta dalam perkara-perkara lain yang semisalnya. Hal yang sama terjadi pada orang yang baik sangka dan memiliki harapan kuat untuk meraih derajat yang tinggi serta kenikmatan yang abadi tanpa mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Wabillahi taufiq. Qala Imam, walau anna rajulan kanat lahu ardun yu'ammilu an ya'uda 'alayhi min mudhilliha ma yanfa'uhu fa ahmalaha wa lam yabzurha wa lam yahrusha. Seandainya ada orang mempunyai sebidang tanah, ya, kita punya tanah nih. Lalu ia berharap pada tanah tersebut akan tumbuh tanaman-tanaman yang memberinya manfaat. Memang sahih itu harapan ya. Ada tanahnya gembur bagus, ya sahih harapan itu harapan yang sah. Namun orang itu mengabaikan, enggak diapa-apain dan tidak menanaminya. Menelantarkan tanah itu begitu aja. Ya. Wa hassana dhannahu bi annahu ya'ti min mughilliha ma ya'ti min ghairi harfin wa badrin wa saqin wa ta'ahulil ardi la'addahu an-nasu min asfahitha. Namun selagi orang itu menelantarkan, tidak menanami, dia tetap membaguskan persangkaannya, subhanallah. Bahwa tanah tersebut akan memberi dia manfaat meskipun tanpa dibajak, ditanami, diairi, dirawat, nanti akan tumbuh tanaman-tanaman yang diharapkan tumbuh. Iya. ini kan secara nalar apa? Tentulah orang lain yang melihat konteks ini akan memasukkannya dalam daftar golongan orang yang paling bodoh. Nih orang gila yang baru saja beli tanah. Iya, mau punya rumah bagus. Kalau punya tanah, pengen punya rumah bagus. Tapi nggak nyewa kuli, nggak nyewa tukang bangunan, nggak nyari arsitek, nggak. Tidak. Tapi harapannya kuat, insya Allah nanti akan ada bangunan bagus di sini. Tapi nggak dilaku-lakukan, tapi harapan terus ada. Ini kan sampai kapan dia kayak gini, sampai mati. Begitu juga dengan orang yang misalnya maksiat terus, lancar. Nggak ada kemudian taubat. Tapi harapan dia kepada Allah, masya Allah, pengen surga Firdaus. Ini kan harapan kosong. Tertipu dengan harapan sendiri dan tertipu dengan husnuzan pada Allah versi dia. Kemudian ada contoh lainnya. Wa kadzalika law hasuna dhannuhu wa qawiya raja'uhu bi an yaji'ahu waladun min ghairi jima' aw yasira ahla a'lam ahli zamanihi min ghairi talabin lil ilmi wa hirsin tamin 'alayhi. Wa amsali dzalik. Contoh lainnya adalah orang yang husnudzonnya banget-banget dan memiliki harapan yang kuat untuk memiliki keturunan tanpa melakukan jima. Gimana? Habis nikah pengen punya keturunan banyak tapi gak pernah menggauli istrinya ya, tapi harapannya kuat pada istriku, mudah-mudahan kita punya anak insya Allah. Nah saya aja masih perawan gitu kan. Sampai kapan kayak gini? Ini berbaik sampai yang bodoh loh. Memang harapannya besar. Tinggi, baik sangkanya luar biasa. Tetapi kan kalau berbaik sangka tanpa adanya usaha untuk merealisasikan itu enggak bakal terjadi. Ini enggak bakal terjadi. Atau mau menjadi orang yang paling alim di zamannya itu boleh. Mungkin kalau mau menjadi orang yang sangat alim dengan tujuan bukan karena pengen dapat popularitas atau pengen supaya dipuji, tapi karena pengen banyak mengajar orang, bermanfaat buat orang sehingga banyak pahalanya, itu boleh. Berambisi untuk menjadi yang paling pintar, boleh. Tapi tujuannya bukan sekadar jadi paling pintar, melainkan supaya bisa nanti menyelamatkan di akhirat kita. Begitu juga kalau misalnya pengen punya anak yang paling pintar dari anak-anak seusianya, ya menjadi kiai, nanti alim, itu bukan dengan tujuan final supaya sekadar pintar, melainkan harus ditujukan lillahi ta'ala supaya nanti akhiratnya baik, bermanfaat buat orang. Nah boleh seperti itu, tapi ini mau jadi orang paling alim tapi gak menuntut ilmu, gak punya semangat yang kuat dalam hal ini serta dalam perkara-perkara yang semisalnya ini beda jauh. Ibarat kata juga kalau misalnya antum mau menjadi orang yang mengikuti jejak salaf, mengikuti sunnah yang benar, tetapi belajar pemalas. Tapi alhamdulillah kalau kita lihat teman-teman salafi itu memang beda. Mereka memang menuntut ilmu. Maksudnya sekarang kajian itu subhanallah nggak ada kajian yang serapi dan sebagus kajian-kajian ahli sunnah, alhamdulillah. Tetapi ya meskipun begitu tetap ada sebagian bahkan masih mayoritas yang ngajinya cuma sekedar jiping saja. Ya, saya nggak mau ngaji kitab, nggak mau ngaji runut, gitu kan? Sayang. Tapi harapannya tinggi. Ya cuma ala kulihal, insya Allah Allah berikan kebaikan nanti. Ala kulihal kan semangat untuk menuntut ilmu ada dan semangat untuk mengikuti sunnah itu udah ada, itu udah modal kuat buat masuk surga, insya Allah. Baik, kemudian fakadzalika man hasuna dhannuhu wa qawiya raja'uhu fil fawzi bid darajatil 'ula wan na'imil muqim min ghairi ta'atin wala taqarrubin lillahi ta'ala bi mithali awmarihi wa ijtinabi nawahihi wa billahi tawfiq. Hal yang sama juga terjadi pada siapapun orang yang baik sangka dan memiliki harapan yang kuat untuk meraih derajat yang tertinggi serta kenikmatan yang abadi, tapi tidak taqarrub ila Allah, tidak berdekatan kepada Allah, tidak melaksanakan perintah Allah dan tidak menjauhi larangannya. Tapi harapannya itu tinggi banget, masya Allah. Baik sangkanya itu besar, kan? Harapannya kuat. Jadi makanya kalau kita pengen ke surga, ya, tapi kita dari sekarang tidak dekat kepada Allah Taala, maka ini harapan yang enggak ada itu. Dan itu pun impa banyak ini kalimat ini penting. Ini kejadian ada kondisi dan konteks ini menimpa nabilah mayoritas muslimin, ya enggak? Iya. Mayoritas atau bahkan hampir semua kalangan awam yang enggak kenal ngaji, enggak kenal apa, mereka itu harapannya luar biasa kepada Allah. Sahih enggak? Doanya. Mereka doa-doa. Doa benar. Usaha mereka adalah doa. Tetapi usaha dalam takarrub di sisi lainnya banyak terjadi kenihilan. Ini banyak mayoritas ini, terutama Indonesia yang rata-rata memang banyak malasnya juga. Kecuali untuk dunia, masya Allah. Iya. Nah, jadi begitu. Ayo, mari kita di sini sama-sama mengajak diri kita masing-masing. Mau enggak kita punya derajat yang tinggi di sisi Allah? Kalau mau, dekatkan diri kepada Allah. Iya. Dalam sholat kita, gitu. Bisa. Baik. Kabar gantian antum itu. Sampai kalimat yang mengharapkan rahmatnya. Padahal Allah Ta'ala berfirman, innal ladhina amanu wal ladhina hajjaru wal ladhina hajaru wajahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Al-Baqarah 200. Perhatikanlah bagaimana Rabb semesta alam menjadikan harapan kaum mukminin seiring dengan pelaksanaan ketaatan seperti yang disebutkan dalam ayat di atas. Adapun orang-orang yang tertipu, mereka berkata, sungguh orang-orang yang lalai, yang mengabaikan hak-hak Allah dan yang bersikap durhaka kepada hambanya, serta orang yang berani melakukan perkara yang diharamkannya, itulah yang sebenarnya yang lebih layak mengharapkan rahmatnya. Jadi padahal Allah Ta'ala berfirman, innal ladhina amanu wal ladhina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatullah. Sesungguhnya orang-orang yang amanu, beriman, itu kan keyakinan, iman. Ya, tekad, akidah. Nah, tidak cukup hanya amalan kalbu. Tetapi walladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah. Dan berhijrah ini memerlukan gerakan fisik. Berarti usahanya bukan di hati doang. Coba usaha dengan fisiknya. Bahkan wajahadu fisabilillah, berjihad di jalan Allah. Tapi ini hijrah ini dan jihad bisa beragam makna. Bisa hijrah dalam artian meninggalkan maksiat, kan? Bertaubat itu hijrah. Dan berjihad, jihadun nafs, bisa jihad dalam mencari ilmu. Tapi itu semua tetap butuh juga fisik. Usaha berlebih, tidak sekadar percaya. Makanya sih alladzina amanu, kemudian ada alladzina juga. Jadi tidak cukup ini karakter iman saja, maksudnya kolbu saja, tapi hijrah dan jihadnya harus ada. Maksudnya amalan, usaha nyata, real juga harus terlihat. Mereka adalah orang-orang yang benar mengharapkan rahmat Allah. Adapun yang enggak kayak gini, mereka enggak yarjuna rahmat Allah, cuma palsu, raja yang palsu. Perhatikanlah di sini. Kata Ibn Qayyim al-Jauziyah, wa qala fata'ammal kaifa ja'ala raja'ahum itiyanahum bihadhihi ta'at. Perhatikanlah bagaimana Rabb semesta alam menjadikan harapan kaum muslimin atau menjadikan harapan kaum mukminin seiring dengan pelaksanaan ketaatan seperti yang disebutkan dalam ayat ini. Jadi kalau misalnya harapan doang tapi enggak taat, salat bolong-bolong, itu palsu, ghurur, ketertipuan. Wa qala al-mughtarrun, adapun orang-orang yang tertipu, mereka berkata, innal mufarritina al mudayyi'ina li huquqi llahi al mu'attilina li awamiri al baghina ala ibadihi al mutajarriina ala maharihi ulaika yarjuna rahmatullah. Orang-orang yang tertipu ini maghrur. Maghrur artinya orang yang tertipu, tapi ghurur artinya ketertipuan. Mereka berkata, sungguh orang-orang yang lalai, orang-orang yang mengabaikan hak-hak Allah, orang yang bersikap durhaka kepada hamba Allah, orang yang berani melakukan perkara yang diharamkan Allah, itulah yang sebenarnya lebih layak mengharapkan rahmat-Nya. Maksudnya apa? Maksudnya bahwasanya mereka ini lebih kuat harapannya kepada Allah Ta'ala. Ini orang-orang tertipu berkata gitu. Ini syubhat nih. Maksudnya apa sih orang-orang tertipu ini bilang apa? Gini, orang tertipu itu bilang gini. Orang-orang ahli maksiat itu, mereka itu harapan kepada Allahnya lebih kuat. Walaupun mereka maksiat terus. Karena mereka dalam kondisi yang terpuruk. Beda dengan orang yang kondisi normal. Ibaratnya kalau misalnya ini, anak-anak bandel itu, mereka itu lebih mengharapkan kasih sayang dibandingkan orang-orang normal. Kenapa? Karena mereka bandel. Gimana? Iya. Tapi kan apakah itu kemudian melegalisir keterus-menerusan kebandelan mereka? Enggak. Ini benar orang-orang yang lalai yang itu emang mereka punya harapan kepada Allah. Tetapi kalimat ini membuat kelalaian yang terus menerus, pengabaian hak-hak Allah yang terus menerus, kedurhakaan yang kontinu, kemudian perkara yang diharamkan dilanggar yang terus menerus, itu enggak terlegalisir. Maksudnya enggak membuat itu semua benar, enggak membuat harapan itu tetap benar, enggak. Begitu. Sebenarnya gampang kok memahami ini cuma muter sedikit aja. Ya. Baik, di tolong dibaca lagi terakhir sampai akhir ini. Rahasia masalah ini ialah bahwasanya harapan dan baik sangka yang benar itu hanyalah terjadi dengan pelaksanaan sejumlah sebab yang dituntut oleh hikmah Allah dalam syariat, ketetapan, ganjaran dan kemuliaannya. Seorang hamba haruslah melaksanakan sebab-sebab itu terlebih dahulu. Baru kemudian dia berusaha membaguskan prasangka dirinya kepada Rob. Hamba itu berharap kepadanya agar tidak menjadikan dirinya bergantung pada sebab-sebab tadi. Alih-alih memohon agar dia menjadikan sebab-sebab itu sebagai sarana yang dapat memberikan manfaat kepadanya, serta sesuatu yang dapat menghindarkan dari dirinya segala perkara yang bertentangan dengannya dan yang dapat membatalkan dampak negatif yang mungkin timbul dari sebab-sebab tersebut. Sampai situ aja. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, wasirul masalah, rahasia masalah ini adalah annar roja wa husnul dhon, bahwasanya harapan, roja dan baik sangka kepada Allah yang benar itu, innama yakunu ma'al ityani bil asbab, itu hanya ya harapan dan baik sangka yang benar itu hanya terjadi dengan pelaksanaan sejumlah sebab. Sebab di sini maksudnya yang bisa mengantarkan kepada kebaikan, yaitu usaha. Sebab di sini ya, dengan melaksanakan sejumlah upaya usaha itu, maksudnya sebab di sini adalah usaha. Usaha ini allati iktadatha hikmatullahi fi syar'ihi wa qadarihi wa tawabihi wa karamatihi, yaitu sejumlah usaha yang dituntut oleh yang merupakan konsekuensi hikmah Allah Ta'ala dalam syariatnya, dalam qadarnya, dalam ganjaran pahalanya dan dalam kemuliaannya. Ini maksudnya dia harus melakukan sebab syar'i, upaya syar'i kalau pengen dapat rahmat Allah. Jadi kita tuh dua sisi nih. Kita enggak boleh haram kita kunut dari rahmat Allah, yaitu merasa putus asa rahmat Allah itu haram, dosa besar. Dan juga mengharapkan rahmat Allah tapi terus maksiat itu juga enggak boleh. Jadi harus gimana? Ya harus lurus siratul mustaqim, yaitu enggak putus asa dan tetap yakin rahmat Allah, tapi juga usahanya ada gitu. Nah, itu ahlus sunnah seperti itu. Ya. Bisa dipahami ini? Dia dua sisi yang bertolak belakang dan dua-duanya menyimpang dari sisi yang benar. Surat Mustaqim. Jadi yang pertama, dia yang terlalu merendahkan dirinya sampai merasa tidak apa mendapatkan rahmat Allah, putus asa dari rahmat Allah. Dan dia mungkin taat banget orangnya, usahanya diligent banget, orang keras gitu. Tapi dia putus asa sama rahmat Allah. Ini haram, dosa besar. Bukan Shiratal Mustaqim. Yang kedua yang dibahas di sini, dia harapannya itu baik banget kepada Allah, tapi usahanya nggak ada. Peminim. Ah ini juga enggak benar. Jadi yang satu ini harapannya itu hilang, tapi usahanya maksimal. Yang satu harapannya terlalu tinggi, maksimal, tapi usahanya minimal. Yang benar itu benar. Dia harapannya maksimal, ada harapan dan ada usaha. Gitu. Itu yang benar. Baik, kemudian qol fayatil 'abdu biha thumma yuhsinu dhannahu bi rabbih. Seorang hamba haruslah melaksanakan sebab-sebab, wasilah-wasilah, upaya-upaya terlebih dahulu. Lalu kemudian dia berusaha memperbagus, membaguskan persangkaan diri kepada Allah. Allah. Ingat, ikhtiar sahih. Doa sudah persangkaan bagus kepada Allah. Alhamdulillah, tanpa berbuat syirik itu sudah bagus. Alhamdulillah. Kemudian dia usaha, misalnya kan ekonomi lagi sulit. Doa ya Allah, Allahumma rizqna ilman nafi'a wa rizqan thayyiban. Minta rezeki yang benar, yang baik, yang berkah. Ya, Rabbana atina fid dunya hasanah. Minta. Kemudian setelah itu dia jualan, usaha. Ikhtiar. Nah, dari sini itu laksanakan sebab-sebab itu, laksanakan jualan itu kalau misalnya mau dapat uang, atau laksanakan bisnis atau apa, tahu bergawai atau gimana lah yang halal. Baru kemudian di dalam usahanya itu atau setelah usahanya itu, alhamdulillah, dia harus membaguskan persangkaan pada Allah. Alhamdulillah. Husnuzon di situ baru namanya husnuzon. Itu baru husnuzon yang benar. Itu baru roja yang sahih. Begitu kan? Nah, di sini ada kalimat yang agak ngejelimet, tapi anda terjemahnya versi anda aja insyaallah. Wa yarjuhu an la yakilahu ilaiha. Hamba itu berharap pada Allah agar tidak menjadikan dirinya bergantung pada sebab-sebab tadi. Paham sih? Yang tadi kan konteksnya misalnya sampel jualan. Itu juga harus kita melindungi diri kepada Allah dari bergantung pada makhluk. Bergantung pada sekadar menjual. Paham? Jadi tetap koneksi kepada Allah Ta'ala itu ada. Walaupun kita udah ikhtiar. Maksudnya begini. Sebagian orang ketika udah melaksanakan upaya kemudian minta sama Allah, itu udah bagus alhamdulillah. Tapi kemudian kalau Allah berikan itu, dia kemudian tertipu lagi. Maksudnya penipuan yang baru, ketertipuan yang baru, yaitu dia akhirnya bergantung pada upayanya, lupa kepada Allah. Gitu kan? Misalnya kita mau ujian dulu waktu kuliah, waktu di sekolah ya kan? Di sekolah atau di kuliah di akhir ujian atau mau ujian akhir. Subhanallah, kita belajar husnuzan sama Allah, minta sama Allah, doa sama Allah, kemudian kita belajar benar-benar ya kan. Di hari pertama masya Allah, Allah kabulkan. Hari kedua udah mulai lupa sama Allah, tapi memang masih usaha. Akhirnya dia bergantung pada dirinya dalam usahanya, bergantung, wah saya bisa, saya bisa. Mulai di situ setan menyombongkan, membuat dia sombong. Setan mulai membisik. Jadi emang selalu ada celah buat setan, membuat kita tuh tertipu. Iya, subhanallah. Bahkan yang punya ilmu sekalipun bisa tertipu. Misalnya ilmu ini, ya. Dulu ketika kita awal-awal mau mengajar itu kan, tawakal minta sama Allah itu, ya Allah saya harus gini. Terus sekarang apa dulu belajar banyak, saya bisa mempresentasikan di hadapan kaum muslim. Lama-lama mulai setan membisiki, antum bisa sendiri kok tanpa doa. Antum bisa rutin ngaji, maksudnya misi pengajian tanpa doa atau usaha diri antum, kehebatan, kepintaran antum, pengalaman antum. Nah ini ya, hamba itu berharap kepada Allah juga agar tidak menjadikan dirinya bergantung pada sebab-sebab tadi. Ya kan? Alih-alih memohon agar dia menjadikan, ya dia juga harus menjadikan sebab-sebab itu sebagai sarana yang dapat memberikan manfaat. Sarana saja, Jadi bukan sumber kekuatan, sarana, serta sesuatu yang dapat menghindarkan dari dirinya segala perkara yang bertentangan dengannya dan yang dapat membuatkan negatif yang mungkin timbul dari sebab-sebab tersebut. Jadi semua minta sama Allah Ta'ala. Adapun itu semua sarana, dan sarana itu tidak abadi. Sarana itu sementara, dan Pak Allah hancurkan sarana itu pun mampu, Allah mampu. Ini sekadar itu yang bisa kita sampaikan dari kitab Tafsir Tafsir Da'wat Dawa'. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.